نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian hadirin barakallahu fikum, melanjutkan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin pada bab ke-20, babu ad-dilalatu ala khair wa du'a ila hudan aw dhalalah. Al-Imam An-Nawawi membawakan bab menunjukkan kebaikan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Kita telah sampai hadis yang ketiga, hadis Ibnu Abi Abbas Sahal Ibnu Sa'ad. Kita lanjutkan penjelasan hadis pada ucapan Al-Syeikh rahimahullah wa fi hadzal hadisi, dan pada hadis ini fi qaulihi, dalam sabda beliau, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida, fa wallahi, maka demi Allah, beliau bersumpah untuk mentakkid apa yang akan disampaikan. Fa wallah, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah bika melalui ajakanmu, na'am, rajulan wahida, satu orang saja, khairun laka min humrin ni'am, itu masih lebih baik daripada humrin na'am, unta yang merah. Jadi maksud, demi Allah, seandainya Allah memberikan hidayah. Apa yang dimaksud? Ai yuwafiquhu bisababika ilal Islam. Yuwafiquhu, Allah memberikan taufik dengan sebab ajakanmu. Allah memberikan taufik dengan sebab ajakanmu ilal Islam, masuk ke dalam Islam. Fa innahu khairun laka min humrin na'am, maka amalan itu lebih baik dari unta merah. Ini makna memberi hidayah, ay yahdi ilal Islam. Seandainya engkau mengajak seorang lalu dia mau menerima hidayah Islam dengan sebab ajakanmu, maka amalan yang kau lakukan pahalanya jauh lebih baik dari unta merah. Barakallahu fik. Apa yang dimaksud dengan humrin na'am, unta merah? Yang dimaksud yakni minal ibilil humur. Wadhalika li'annal ibilal humur indal arabi kanat min anfusil amwal. Yang dimaksud unta merah yaitu li'annal ibilal humur, dikarenakan unta yang warnanya merah indal arab, di sisi orang Arab, mereka orang-orang Arab, kanat min anfusil amwal, itu harta-harta yang paling bernilai, paling bermahal. Untuk menggambarkan harta yang termahal, mereka istilahkan dengan humrun na'am, unta merah. Barakallahu fik. Dan di sini kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarahnya, tashbihu umuril akhirah bi umurid dunya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tashbih, menyerupakan umurul akhirat, perkara-perkara akhirat, bi umurid dunya, diserupakan dengan perkara-perkara dunia. Kenapa? Apa tujuannya Nabi membuat tasbih, penyerupaan? Yakni kata Imam Nawawi, innama huwa litakribi ilal afham. Beliau melakukan hal ini untuk mentakrib. Apa mentakrib? Mendekatkan. Mendekatkan kepada sebuah pemahaman supaya dipahami lebih mudah, supaya dipahami perkara ini dengan mudah. Maka digambarkan dengan sesuatu dari perkara dunia. Barakallahu fik. Pahala memberi hidayah satu orang, pahalanya dibandingkan unta merah yang dimiliki oleh seorang lebih baik bisa beri hidayah. Sehingga orang semakin tergambar. Kalau begitu amalan yang sangat besar nilainya. Itulah mengajak manusia masuk ke dalam Islam. Barakallahu fik. Wa ilam takun anfusul amwal, sekalipun wa illam takun, sekalipun hal itu dari anfus, harta yang termahal, fa fa'ala, maka ini sebagai gambaran saja. Barakallahu fik. Sebagai gambaran, harta ini harta yang bernilai. Fa fa'ala radhiyallahu anhu, maka fa fa'ala Ali bin Abi Thalib melakukan apa yang dinasihatkan. Wa nazala bi sahatihim, dan singgah di tempat mereka. Mereka yang dimaksud Yahudi Khaybar. Singgah di tempat mereka. Wada'ahum ilal Islam. Lalu Ali bin Abi Thalib mengajak orang-orang Yahudi Khaybar masuk Islam. Walakinahum lam yuslimu. Mereka tidak mau masuk Islam, tetap menentang, bahkan melawan. Wa fi nihayah kanat al-ghalabah. Maka di akhir kisah perang Khaybar, kanat al-ghalabah, mereka terkalahkan. Yahudi ini dikalahkan, walillahil hamd lil muslimin, oleh kaum muslimin. Fa fatahallahu ala yadai Ali bin Abi Thalib. Lalu Allah bukakan pintu benteng Khaybar, na'am, dan dimenangkan ala yadai melalui perjuangan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal kisah masyhur fi kutubil maghazi wassair, dan kisah perang Khaybar ini masyhurah, terkenal, sangat masyhur di dalam kitab-kitab al-Maghazi. Ya. Kitab Maghazi maksudnya kitab tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh beliau. Karena beliau berdakwah, mengajak Islam, tidak sepi dari peperangan. Kalau dilihat dalam sejarah, hampir setiap tahun itu perang. Ya, bulan Ramadan perang, Syawal bulan berikutnya, tahun depan Syawal perang. Perang Badar, perang Uhud. Perang berikutnya, setahun kemudian, perang Khandaq. Perang berikutnya, terus tidak sepi. Perjalanan dakwah para salaf itu diiringi dengan peperangan dan peperangan. Tapi walhamdulillah, tidaklah peperangan yang dilakukan oleh para salaf kecuali Allah menangkan. Ya, para sahabat ditolong oleh Allah Ta'ala sehingga bisa menaklukkan sampai jauh ke negeri Andalus. Kaum muslimin sampai ke negeri Eropa sana. Ya, mau mendekati ke daerah Asia, India, sampai masuk mendekati ke daerah India ke sana. Dan ini perjuangan yang panjang. Ya, mereka bisa menggunakan sekian banyak perlengkapan-perlengkapan perang pada masanya. Barakallahu fik. Dan ini sejarah bisa dibaca secara lengkap dalam kitab Al-Maghazi. Al-Imam Bukhari punya kitab dalam sahihnya Kitabul Maghazi. Kitab yang lengkap juga kitab Ibnu Katsir, Hidayah wa Nihayah. Sangat lengkap kisahnya, bagaimana perjuangan dari zaman ke zaman sampai zamannya Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir punya kitab Hidayah wa Nihayah, ditulis sejarah perjuangan kaum muslimin dari tahun ke tahun, apa yang terjadi pada tahun itu sampai masa beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lebih lengkap baca dalam kitab beliau. Walakin syahid, nah di sini syahid dalam bab adalah min hadal hadis annahu amarahu ayyadu'a ayyad'uahum ilal Islam. Syahid dalam hadis adalah perintahnya Nabi, annahu amarahu, Nabi memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu ayyad'uahum ilal Islam, agar beliau sebelum berperang mengajak Islam, masuk Islam, masuk Islam. Wa ayukhbirahum bima yajibu alaihi min haqqillah ta'ala fi, dan mengkhabarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan atas mereka, ada salat, ada zakat, sampaikan apa yang menjadi kewajibannya. Barakallahu fik. Sehingga ini syahid dalam bab, yakni perintahnya beliau kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengajak Yahudi masuk Islam. Maka kalau seorang bisa mengajak mereka masuk Islam, satu orang saja pahalanya lebih baik daripada unta merah. Barakallahu fikum. Maka di dalam hadis ini, wa bihadzal hadis minal fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa fawaid, faidah-faidah. Yang pertama, zuhur ayati min ayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuhur, hal yang jelas dari ayat, bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang jelas zuhur, ayat bukti dari bukti-bukti kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan dalam hadis ini bukti kenabiannya? Wahia, yaitu annahu lamma basaqa fi ainai Ali ibn Abi Talib bari'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Bukti dia adalah nabi, bahwasanya annahu lamma basaqa, setelah beliau berludah kecil, dalam riwayat tafala, tafala itu mengeluarkan ludah tapi kecil, disembur. Fi ainai Ali bin Abi Thalib, pada kedua mata Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi setelah disembur begitu? Bari'a, sembuh. Ka'alam yakun bihi wajah, sembuh seolah tidak ada sakit sebelumnya. Berarti sembuh total, kayak orang gak sakit sebelumnya, langsung total sembuh. Beliau berdoa, memohon kepada Allah. Berdoa, dalam riwayat faja'alahu fabasaqa, nabi berdoa, memohon kepada Allah. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dituntun menghadap, karena dipanggil, aina Ali, mana Ali? Maksudnya Ali bin Abi Thalib mana? Di waktu subuh, setelah salat subuh, mana Ali? Karena beliau tidak hadir. Nabi menanyakan orang yang tidak hadir, aina Ali? Di mana Ali? Nabi tidak tahu Ali ada apa tidak. Ternyata apa? Ali tidak hadir waktu itu karena sakit mata. Maka menyuruh seorang untuk menuntun. Dituntun, kemudian setelah dituntun, nabi berdoa. Fabasaqa, lalu berludah kecil dan sembuh. Sampai kata Ali, setelah itu saya tidak pernah merasa sakit mata wala wajah, tidak pula terasa pusing. Terus diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah ayat min ayatillah, bukti dia itu nabinya Allah. Naam. Wa fihi aidan ayatun ukhra, juga dalam faidah ini ayat bukti kenabiannya adalah ucapan beliau. Apa itu? Yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan memberikan kemenangan, naam, melalui kedua tangan orang ini, ala yadaihi. Nah, kalimat ini wa huwa khabarun ghaibiyun, ini adalah berita yang gaib. Gaib artinya sesuatu yang belum terjadi. Perang saja belum, sudah diprediksi nanti menang. Belum perang ini, baru mau menyerahkan bendera, baru mau menyerahkan bendera, baru dipanggil panglimanya. Mana Ali? Sebagai panglima tempur memerangi kaum Yahud Khaybar, aina Ali? Belum berangkat perang, tapi sudah diberi kabar gembira. Barang yang gaib, Allah akan menangkan melalui kedua tangannya. Itulah namanya perkara yang belum terjadi. Wa ma'a dzalik, walaupun demikian, fatahallah ala yadaihi, Allah menangkan perang Khaybar melalui perjuangan Ali bin Abi Thalib. Ini juga bukti ayatun min ayatillah. Dan banyak kisah. Ketika perang Khandaq, nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pas musim peceklik, jarang makanan. Sampai beliau harus mengganjal perutnya dengan batu agar tetap bisa tegak lurus bekerja dan badannya berlumuran lumpur, debu, pasir ketika membuat khandaq. Suatu saat sahabat menemukan batu yang besar dalam kisah. Mereka berusaha memecahkan batu tersebut, tidak mampu. Maka dipanggillah, dilaporkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau ambil alat pemecah batu dan dipukul batunya sambil berucap, Allah akan buka kerajaan Persia. Dipukul lagi, Allah buka kerajaan Romawi. Ya, Allah berikan harta-harta emas dan perak kepada kaum muslimin. Apa yang semakna dengan itu? Lihat ini belum perang, tapi Allah sudah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Dan betul, Persia, Romawia, kerajaannya tumbang di bawah kaki-kaki para sahabat. Ini adalah berita yang beliau sampaikan, dan ini wahyu. Wahyu yang datang dari Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wa fihi aidan, dalam hadis ini juga terdapat faidah. Apa itu? Annahu yanbahi nasburayat fil jihad. Bahwasanya seyogianya memasang nasburayat, memasang bendera fil jihad, di dalam perang. Apa itu rayat? Wahiyal a'lam. A'lam itu tanda-tanda yang dikibarkan, bendera ya. Wa yaj'ali likulli qaumin rayatun mu'ayyanah, dan masing-masing kaum diberikan bendera tertentu. Ya'rifu nabiha, agar mereka dikenal dengan bendera itu. Sebagaimana beliau lakukan, kama sabaqatu isyara ilaih, sebagaimana telah lewat isyaratnya. Orang Ansar dikasih bendera sendiri. Orang Muhajirin dikasih bendera sendiri. Agar apa? Lebih mempermudah dalam sebuah pertempuran. Ya, dan lebih mudah untuk mengenali pasukan. Hakadha para sahabat dulu ketika berperang. Barakallahu fiik. Ini saat perang saja. Ya. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan sampai barakallahu fiik hal seperti ini memunculkan sebuah pemahaman bolehnya seorang berkelompok-kelompok dengan benderanya masing-masing dalam berdakwah. Dalam berdakwah cukup dengan satu kalimat, kalimat tauhid, dakwah ilallah dengan nama Islam, selesai. Tidak perlu membuat hizbiyah-hizbiyah, ya? Pengelompokan-pengelompokan dalam Islam. La hizbiyata fil Islam. Tidak ada hizbiyah-hizbiyah dalam Islam. Kita hanya cukup dengan hizbullah. Ala inna hizballah humul muflihun. Barakallahu fik. Naam. Karena sesuatu yang mengarah kepada hizbiyah itu dicegah, ditutup, dan dilarang. Wala takunu minal musyrikin. Ala dina farraqu dinahum. Wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Jangan seperti orang musyrikin, berpecah belah mereka. Masing-masing hisb, kelompoknya berbangga dengan kelompok masing-masing. Ini kaum muslimin, barakallahu fikum, hendaklah mereka mengerti perbedaan di sini. Ketika perang, boleh mengibarkan bendera perang sebagaimana para sahabat dulu. Wa fihi aidan, dalam hadis ini juga terdapat faedah berikutnya. Tahari al-insanu lil khair. Tahari, seorang berusaha, tahari, berusaha bersungguh-sungguh lil khair, kepada suatu kebaikan. Wasabaq ilaihi, dan berusaha mendahulunya, mendahului orang lain. Berusaha ingin mendahului orang lain dengan kebaikan itu. Dari mana kita tahu? Lianna sahabata ja'alu fitilkan laylah yadukun. Dikarenakan para sahabat ketika mendengar saya akan berikan bendera perang Khaybar besok pagi kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Allah akan menangkan melalui perjuangannya. Semua ini kabar gembira. Begitu mendengar kabar gembira, para sahabat bersemangat. Ingin mendapatkan kemuliaan tadi. Kemuliaannya apa? Mencintai Allah dan Rasul. Allah dan Rasul mencintainya. Dan perjuangannya ditolong oleh Allah. Semuanya kepengin dapat kebaikan ini. Siapa yang tidak? Siapa yang tidak ingin? Sehingga para sahabat dengan semangatnya ingin memperoleh kebaikan ini, yadukun, aik yahudun, ngobrol, cerita, membicarakan. Siapa mereka ya? Siapa mereka ya? Fitilka laylah, pada malam itu. Ya? Yani yadukun fi laylatihim. Mereka itu yadukun, yadukun aik yahudun, ngobrol, bicara. Satu sama lain, ngobrol. Di malam itu. Fahiyah mansubatun ala dharfiyah. Yadukun. Di sini. Fahiyah mansubah ala dharfiyah. Yani anahum yabhasun man yakun. Di sini. Mereka menjadikan ucapan mereka itu. Mereka mansubah. Memposisikan dirinya. Di waktu itu. Yakni maksudnya yabhasun, mencari posisi siapa nanti akan memegang bendera itu, siapa yang akan mendapatkan bendera itu. Mereka mencari-cari man yakun, siapa gerangan orangnya, ya. Sehingga pada malam itu mereka bersemangat untuk membicarakannya. Nah, barakallahu fikum, ini menunjukkan hiras sahabat alal khair. Semangatnya sahabat dalam kebaikan dan mereka berkumpul, menunjukkan semangatnya sahabat berkumpul, ijtima'uhum. Berkumpul, na'am, membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Ilmu, iman. Membicarakan ilmu, iman. Bukan perkara dunia, perkara akhirat. Mereka ngobrol di waktu malam itu urusan perkara iman dan akhirat. Karena apa? Urusannya ialah mendapatkan kecintaan Allah. Luar biasa. Sehingga mereka pun ngobrol, membicarakan siapa yang akan mendapatkan posisi ini. Sehingga Umar bin Khattab pada malam itu mengatakan, saya tidak pernah berangan-angan. Hiras alal imarah illa fitilkan laylah. Dalam hadis. Saya tidak pernah hiras tamak. Ingin dapat pemimpin. Ingin dapat kepemimpinan. Kecuali malam itu tok. Kecuali malam itu tok. Barakallahu fiik. Saya tidak pernah berkeinginan mendapatkan kepemimpinan. Kecuali malam itu tok. Itu kata Umar bin Khattab. Kenapa? Kepemimpinan dalam perang ini, orang yang memimpin, orang yang dicintai Allah dan Rasul. Insyaallah. Dan Nabi mengatakan, dia juga mencintai Allah dan Rasul. Ini yang bikin Umar bin Khattab kepengin memposisikan diri di tempat sebagai panglima itu. Bukan karena yang lain. Itu bedanya salaf dengan kebanyakan manusia zaman sekarang. Kepengin memegang bendera kepemimpinan, barakallahu fikum, yang ditimbang-timbang adalah keuntungan dunia. Sehingga berani melek malam, membicarakan, besok saya menang atau kalah. Sampai terjadi serangan fajar, tidak tidur. Bagaimana biar bisa menang? Hanya kedudukan dunia. Na'udzubillah min dzalik. yang kadang justru akan menyengsarakan dia. Bedakan kita dengan para salaf. Para salaf betul-betul mereka ngobrol, membicarakan, dan punya keinginan, mudah-mudahan saya dapat kebaikan. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wa fihi aidan anal insan qad yu'ti syai'a min ghairi ayyakhthura lahu ala balin. Dalam hadis ini juga ada faedah bahwa seseorang qad yu'ta, kadang diberikan asyik sesuatu. Kadang seorang diberikan sesuatu min ghairi ayakhtur ala balin, tanpa terbetik. Yakhtur terbetik, tanpa pernah terbetik keadaannya mendapatkan sesuatu itu. Tidak pernah terbayang, tidak pernah terbetik di benaknya kalau keadaannya akan mendapatkan sesuatu itu. Maksudnya apa? Ali bin Abi Thalib di rumah sedang sakit. Sakitnya apa? Sakit mata, sampai tidak bisa lihat. Ya, sementara sesuatu yang akan diberikan apa? Mimpin perang. Yang namanya mimpin perang, matanya harus perhatian. Ya, yang namanya memegang bendera perang harus melihat, apalagi mimpin perang. Sementara Ali bin Abi Thalib sedang di rumah, tidak ke masjid, sedang sakit, matanya tidak lihat. Tidak ada bayangan, tidak ada bayangan akan dapat apa? Bendera. Yang megang bendera ya yang orangnya sehat, matanya apa? Lihat, kan begitu. Maka yang hadir semuanya, wah ini kayaknya saya ini. Oh saya sehat, bisa lihat. Kalau Ali kan sedang sakit. Eh ternyata tidak. Ternyata takdir menentukan lain. Justru yang sakit malah diberi bendera. Sing sehat, yang melek, ngobrol sampai malam, ternyata malah tidak dapat. Itu. Ini menunjukkan wajibnya iman dengan takdir. Wajibnya iman dengan takdir. Perkara yang Allah takdirkan. Wa annahu yahrumu man kana mutawaqqi'a, bahwasanya yahrum terhalang, tidak dapat. Man kana mutawaqqi'a, orang yang mutawaqqi', berkeinginan mendapatkan, datang duduk di hadapan Nabi, mutawaqqi', menunggu-nunggu pemberian, namanya mutawaqqi'. Wa annahu yanalu hadza syai', dia itu berkeyakinan menunggu dan akan mendapatkan sesuatu, sesuatu yang dijanjikan Nabi. Iya, duduk di masjid di depan Nabi, hadir. Kayaknya saya yang dapat besok. Kok saya yang datang kelihatan. Ya, Nabi lihat saya. Tapi ternyata yang enggak kelihatan malah yang diberikan. Barakallahu fiik. Sehingga ini adalah di antara iman bil qadar. Ini termasuk jenis iman dengan apa? Takdir. Apa itu maksudnya? Lihusuliha man lam yas'a, mendapatkan sesuatu orang yang tidak berusaha. Ali bin Abi Thalib tidak berusaha datang ke masjid, orang sedang sakit, tidak berusaha ngobrol sampai larut malam membicarakan. Wa man uha amman sa'a, dan Allah tidak memberi kepada orang yang berusaha. Orang sudah berusaha membicarakan, kayaknya saya yang dapat, malah tidak dapat. Ali bin Abi Thalib yang di rumah sedang sakit, malah dapat. Itulah takdir. Ya, ini harus diimani. Barakallahu fiik. Wala adun bi anna Ali bin Abi Thalib kana maridan fi ainihi. Karena dalam kisah Ali bin Abi Thalib sakit pada kedua matanya. Wala adzun annahu yakhthur, dan tidak ada praduga, prasangka annahu yakhthur bibalih, terbetik di hatinya, di benaknya, terbetik bibalihi, di benaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayutihi ar-rayata, tidak terbetik oleh Ali kalau Nabi SAW akan memberikan bendera itu, sebab beliau sedang sakit di rumah. Barakallahu fik. Wa ma dzalik adraqaha. Walaupun demikian, Ali bin Abi Thalib mendapatkan bendera itu tanpa harus dia ngobrol di tengah malam bersama sahabat yang lain. Begitu. Dan ini fadlullah ta'ala yu'ti mayasya, dan ini adalah keutamaan Allah. Ini fadl, keutamaan kepada orang yang Allah kehendaki. Adalah pada saat perang Khaybar ini berkecamuk, datanglah Abu Hurairah, ya, dari daerah Daus, dari suku Daus beliau datang. Dan pada saat perang Khaybar inilah Abu Hurairah masuk Islam. Insyaallah. Masuk Islam. Kalau dilihat sejarah dari perang Khaybar sampai wafatnya Nabi, jeda waktunya cuma 4 tahun. Pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Apa jawabannya? Sementara sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di bawahnya. Kalau dihitung nilai total hadis yang dihafal, yang diriwayatkan, yang disampaikan, paling banyak Abu Hurairah. Yang lama masuk Islam tidak banyak menyebutkan riwayat yang sampai kepada kita. Kenapa? Jawabannya, Abu Hurairah diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Abu Hurairah diberi oleh Allah kelebihan apa? Ilmu. Satu saat beliau tinggal di masjid. Orang yang paling fakir di kota Medina, mereka ahli sufah, ada 80 orang sahabat tinggal di masjid. Yang menjadi tanggung jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan makan mereka. Kalau ada makan dikasih. Mereka hidup di masjid. Belajar kepada Rasulullah SAW. Orang Ansar sibuk dengan bertani. Orang Muhajirin sibuk berdagang. Abu Hurairah di masjid. Ngapain di masjid? Mendengarkan, mengikuti bimbingan-bimbingan, melihat, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi sebab tidak disibukkan dengan urusan-urusan itu. Barakallahu fikum. Sehingga Abu Hurairah pun oleh Nabi SAW suatu saat disuruh berbaring di selendang yang dia gelar. Dan setelah itu Allah doakan Abu Hurairah. Dan setelah itu Abu Hurairah mendengar apa yang beliau sampaikan dan tidak lupa. Tidak lupa, insyaallah. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kadang kita juga demikian. Belajar sudah naun-naun, sudah berkembang ajib. Tapi anak kita atau tulab kita yang baru belajar 2 tahun, masya Allah, mengalahkan antum. Antum bertahun-tahun ngaji dari tahun 97 mulai ada dakwah salafiyah sampai sekarang durusul duhoh jilid 1 terus udah rampung-rampung. Tapi masya Allah, ini anak baru ngaji kemarin 2 tahun, masya Allah, sudah bisa baca kitab. Ilmunya luar biasa. Kenapa? Fadlullah. Itulah keutamaan Allah. Mungkin antum dari zaman dulu sampai sekarang durusuluhoh gonta-ganti ustad. Ustad ini belajar baru 2 halaman mandek. Ada ustad lagi 5 halaman mandek, diulang lagi, diulang lagi. Sampai sekarang jilid 1 belum rampung. Ya wajar. Kenapa? Ngajinya seperti itu. Ya, gonta-ganti ustad cuma 5 halaman, 5 halaman, 5 halaman ya ndak katam-katam. Padahal durusuluhoh 3 jilid, 4 jilid. Ya, tapi anak kita, anak antum, masya Allah 2 tahun sudah bagus. Nah ini seorang muslim hendaklah banyak memohon keutamaan Allah saja. Ya, bisa jadi yang baru sebentar belajar bisa lebih baik dari kita. Walhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan pada saudara kita ini. Ya, kalau seandainya kita memiliki sesuatu yang kurang dan dia bisa menyempurnakan kita, ya jazakallah khaira. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada saudara kita. Yang ada ialah kita saling bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Karena Allah memberikan keutamaan kepada orang yang dikehendaki saja. Demikian insyaAllah selesai sudah hadis yang ketiga. Kita lanjutkan lain waktu hadis yang keempat. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu laika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fikum.